طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْدُ. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain yang ikut merilai kajian kita di pagi hari ini, pemirsa Persada TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pekan lalu kita sudah membahas Al-Halim. Sekarang ada dua di antara Al-Asma'ul Husna yang kita akan bahas. Dan ini dua hal yang berkaitan erat, yaitu Al-Haqq dan Al-Mubin. Adapun nama sekaligus sifat Al-Haqq dijelaskan setidaknya di 10 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya surah Yunus 32, Allah menyatakan Dzalikumullahu Rabbukumul Haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Yang demikian itu dialah Allah Rabb kalian yang Al-Haqq, yang sebenarnya. Dan tidak ada selain kebenaran kecuali kesesatan. Selain Allah, penyembahan terhadap selain Allah adalah kesesatan. Yang hak itu, yang benar itu, penyembahan hanya kepada Allah. Fa anna tusrafun, bagaimana sih kalian bisa dipalingkan dari hal ini? Juga terdapat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-62, Allah menyatakan Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena Allah dialah sesembahan yang hak, yang sebenarnya. Dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah kebatilan. Sesembahan selain Allah adalah batil. Ada enggak sesembahan selain Allah? Ada, tapi batil. Satu-satunya sesembahan yang hak hanyalah Allah. Dan sungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Juga dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun 116, Allah berfirman Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illahu rabbul arshil karim. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia. Dialah pemilik arsy yang mulia. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang semuanya setidaknya berjumlah 10 ayat yang menjelaskan salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Haqq. Adapun Al-Mubin. Al-Mubin umumnya disandingkan dengan Al-Haqq. Salah satu atau ayat yang menjelaskan hal itu surah An-Nur 25. Allah menyatakan yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari ini, yaitu hari kiamat, Allah akan membalas mereka tentang perbuatan mereka yang sebenarnya. Dan mereka mengetahui bahwa sungguhnya Allah lah sesembahan yang hak dan Al-Mubin. Al-Haq dan Al-Mubin. Itulah dua di antara nama Allah Al-Haq dan Al-Mubin. Adapun makna Al-Haq adalah alladhi la syakka fihi wala raib, la fi dhatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi wala fi uluhiyatihi, fahuwa al-ma'budu bihaqqin wala ma'buda bihaqqin siwah, fahuwa tabaraka wa ta'ala haqqun wa asma'uhu wa sifatuhu haqqun wa af'aluhu wa aqwaluhu haqqun wa dinuhu wa syar'uhu haqqun wa akhbaruhu kulluha haqqun wa wa'duhu haqqun wa liqa'uhu haqqun. Makna al-haq adalah zat yang tidak ada lagi keraguan-raguan, kesangsian tentang kebenarannya. Baik dalam hal zatnya, dalam hal asma dan sifatnya, nama-nama dan sifatnya, atau dalam hal keuluhiyahannya. Keuluhiyahan itu hak untuk disembah. Maknanya dialah sesembahan yang sebenar-benarnya. Tak ada sesembahan yang sebenarnya selain dia. Sesembahan selain dia palsu, batil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu benar. Namanya, sifatnya juga benar, punya nama dan punya sifat. Seluruh perbuatan dan ucapannya benar, tidak ada kesalahan, kekeliruan, penyimpangan. Agama dan syariatnya juga semuanya benar. Informasi-informasinya, mau masuk akal, mau tidak, seluruhnya benar. Janji dan ancamannya semuanya benar. Pertemuan kita dengannya kelak juga adalah benar. Tadi dikatakan semua berita dan informasinya benar walaupun tidak masuk akal. Ada gitu informasi yang Allah berikan tapi tidak masuk akal? Ada banyak dalam Al-Quran. Tentang bagaimana azab di surga, azab di neraka, nikmat di surga. Sesuatu yang tak masuk akal. Di surga tidak ada tidur, tidak ada kelelahan, tidak ada kepenatan, tidak ada kematian. Abadi selama-lamanya dalam apa kondisi yang paten, yang fix, tidak berubah, tidak berkurang. Akal tidak bisa menjelaskan. Siksa di neraka begitu dahsyatnya tapi enggak mati. Akal enggak bisa menjelaskan. Hari kiamat semua mulut-mulut terkunci. Yang berbicara apa? Tangan, kaki, kulit, tulang. Semuanya itu berbicara. Akal enggak bisa menjelaskan. Karena apa? Karena kelemahan, keterbatasan, kemampuan akal kita. Tapi walaupun enggak masuk akal, selama informasi yang gaib tersebut dari Allah, wajib kita benarkan, wajib kita percaya bahwa semuanya itu adalah benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat malam membaca doa iftitah. Isi doa iftitah adalah pengakuan terhadap semua yang diterangkan tadi tentang kehakan Allah azza wa jalla. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yatahajjadu qala. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat malam untuk bertahajud, beliau berdoa di doa iftitah. Rakaat pertama sebelum baca Fatihah. Apa yang beliau baca ini bagus dihafalkan kemudian di amalkan dibaca dalam iftitah tahajud kita. Jadi iftitah itu beragam tuh. Diterangkan dalam banyak hadis yang sahih semuanya dibaca oleh Nabi SAW secara bergiliran, tidak dibaca seluruhnya dalam waktu ya dalam satu salat enggak. Kadang baca yang ini, kadang baca yang itu dan kadang baca yang lain lagi. Salah satu di antara doa iftitah adalah beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Ini doa iftitah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang muttafaqun alaih. Maknanya adalah Allahumma ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah penegak langit dan bumi beserta seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Bagimu segala puji, engkaulah raja di langit dan di bumi beserta seluruh isinya. Bagimu segala puji, engkaulah yang menerangi langit dan bumi. Bagimu segala puji, engkaulah raja langit dan bumi. Bagimu segala puji, engkaulah Al-Haqq. Janjimu itu benar. Pertemuan denganmu itu benar. Ucapanmu seluruhnya benar. Surga itu benar. Neraka itu benar. Para nabi semuanya juga benar. Muhammad SAW juga benar. Hari kiamat juga benar. Ya Allah, hanya kepada engkau kami pasrah. Hanya kepada engkau kami beriman. Hanya kepada engkau kami bertawakal. Hanya kepada engkau kami kembali. Hanya karena engkau kami memusuhi. Ada dalam Islam perintah untuk memusuhi? Ada. Memusuhinya karena Allah. Alasannya karena Allah. Orang yang dimusuhinya juga dimusuhi oleh Allah. Orang kafir, orang musyrik, gitu ya. Motivasinya juga karena Allah. Karena mereka melecehkan Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksudkan Allah. Dan kepada engkau kami bertahkim. Ampuni aku atas dosa-dosaku yang lalu ataupun yang akan datang. Yang aku rahasiakan ataupun yang aku lakukan secara terang-terangan. Engkaulah yang mengawalkan dan mengakhirkan, tidak ada sembahan yang hak selain engkau. Inilah makna al-haqq. Adapun makna al-mubin, maknanya adalah al-mubayyinul ibadihi sabilar rasyad. Al-muwaddihu lahumul a'malus salihah allati yanaluha biha athawab. Wal'a'mal sayi'ah allati yanalu alaiha liqab. Makna al-mubin adalah zat yang menjelaskan jalan yang lurus bagi hamba-hambanya. Menerangkan amal-amal soleh agar mereka bisa meraih pahala dengan mengamalkan amal soleh tersebut. Menjelaskan amal-amal buruk yang mengakibatkan mereka terkena azab kalau mengamalkannya lalu mereka menghindarinya. Itu makna al-mubin, al-mubayyin. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 26. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah ingin menjelaskan kepada kalian dan memberi petunjuk kepada kalian tentang sunnah-sunnah atau jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Jalan hidup yang soleh. Jalan hidup para nabi, para solihin, para sahabat dari para nabi. Setiap nabi pasti punya sahabatnya, punya orang-orang terdekatnya yang lurus jalan hidupnya, yang soleh amal-amalnya. Allah mau menunjuki kalian kepada jalan hidup yang soleh orang-orang sebelum kalian. Allah juga menginginkan tobat kalian dan Allah maha mengetahui dan maha hakim. At-Taubah 115 juga menjelaskan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Allah tidak ingin menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberi hidayah kepada mereka sebelum Allah jelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Ini jauhi. Setelah dijelaskan, diterangkan, mereka menolak, baru mereka sesatkan. Mereka disesatkan oleh Allah SWT. Oleh karena itulah maka al-mubin maknanya al-mubayyin, yang menjelaskan kebenaran untuk diikuti, menjelaskan keburukan untuk dihindari. Ada reward bagi orang yang mengikuti kebenaran, pahala, keriduannya, barokahnya, rahmatnya, surganya, dan ada ancaman bagi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran yang dijelaskan. Nerakanya, laknatnya, kemurkaannya, waliyadzubillah, yang semoga Allah menjauhkan kita dari semua yang tadi disebutkan. Dan di antara makna al-mubin, yaitu al-bayinu amruhu fil wahdaniyah, fahuwal ilahul haqqul mubin la syarikalah. Di antara makna al-mubin adalah al-bayin, yang jelas. Jelas apanya? Jelas urusannya, keadaannya, tentang keesaannya, yaitu dialah satu-satunya ilah sesembahan yang tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalamnya dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada tandingan, tidak ada saingan. Dan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran telah menerangkan argumentasi, penjelasan, pencerahan, penerangan dengan berbagai macam cara, metode, ungkapan yang menunjukkan bahwa dialah satu-satunya ilah yang hak. Tidak ada sekutu dalam hal ini. Dan bahwa keuluhiyahan selain Allah, hak untuk disembah yang ada pada diri selain Allah adalah kebatilan, kesesatan, dan penyimpangan yang nyata. Allah terangkan itu dalam surah Al-Hajj ayat 62. Allah menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Apakah berhala yang disembah oleh manusia adalah sesembahan? Ya, sesembahan. Makanya disembah. Tapi sembahan yang batil. Sesembahan itu selain Allah ada banyak. Tapi batil semuanya. Satu-satunya sembahan yang hak itu ya Allah. Makanya salah, keliru kalau diartikan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah, keliru. Karena bertolak belakang dengan ya makna yang terkandung dalam struktur bahasa juga kenyataan. Ada enggak sesembahan selain Allah di dunia ini? Banyak. Loh, kalau gitu syirik dong. Enggak, tapi sembahan selain itu batil, enggak layak disembah. Tapi banyak yang menyembah. Karena banyak yang menyembah tetap disebut apa? Sesembahan, cuma sesembahan yang batil. Makanya tidak benar kalau la ilaha illallah diartikan tidak ada sesembahan selain Allah. Ada banyak patung itu sesembahan, walaupun batil. Tetap aja disebut sesembahan. Yang sebenarnya makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Adapun sesembahan selain Allah ada, tapi batil. Allah menyatakan wa annama yad'una min dunihil batil wal batil. Sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Lafaz dzalika di awal ayat, dzalika bi anna allaha haq. Dzalika bi anna allaha huwal haq. Kata-kata dzalika kita artikan yang demikian. Makna dzalika adalah alladzi buyyina lakum min azamatihi wa sifatihi ma buyyina. Makna dzalika adalah apa yang dijelaskan kepada kalian tentang keagungan Allah dan sifat-sifat yang telah diterangkan. Huwal haq, itu benar. Keagungan Allah, ketinggian Allah, kebesaran Allah, dan seluruh sifat-sifat Allah adalah benar. Dialah sesembahan yang hak. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dialah yang maha sempurna dalam hal zatnya, dalam hal asma dan sifatnya. Seluruh agama-agamanya adalah hak. Seluruh poin-poin dari ajar agama ini adalah benar. Para rasul yang diutusnya adalah benar. Janjinya benar. Ancamannya benar. Pertemuan dengannya kelak di akhirat benar. Dan beribadah kepadanya juga itu pasti benar. Itu makna dzalika. Adapun makna wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Artinya sesembahan selain Allah itu batil pada dirinya, batil pada penyembahannya. Menyembahnya batil, yang disembahnya juga batil. Itu seluruh sesembahan selain Allah. Berupa apa? Patung, tandingan-tandingan, baik berupa hewan-hewan makhluk hidup ataupun benda-benda mati. Adakah hewan yang disembah oleh manusia? Ada. Sapi disembah tuh. Di mana? Di Indianya. Kotorannya juga dianggap suci. Mereka itu mandi kotoran sapi dan sekarang diyakini bisa mengusir virus corona tanpa penjelasan secara ilmiah dari para ahlinya. Gajah ada yang disembah, ada yang menyembah gajah, ada. Di Thailand itu gajah yang dianggap suci, kalau di India apa tadi teh, sapi. Kerbau, ada gak yang disakralkan, dianggap suci? Ada, di Indonesia ada tuh. Kerbau tertentu diarak, di hari tertentu diikuti, kalau umpamanya buang kotoran, diperbutkan itu. Ada gak? Ada, banyak. Jadi, yang menyembah binatang pun ada. Sampai dewa yang berbentuk gajah juga ada, patungnya ada, tuh di ITB-nya. Patung gajah itu apa namanya? Ganesha namanya. Nah, ada penyembah binatang, ada penyembah benda-benda mati. Seluruhnya itu akan musnah, seluruhnya itu akan fana, akan hilang, dan tak mampu berbuat apapun. tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat untuk dirinya sendiri, tidak bisa mematikan atau menghidupkan, tidak bisa membangkitkan, untuk diri sendiri aja enggak bisa. Kata orang Sunda mah ngutekeun curukna sorangan oge teu tiasa. Diutekeun itu menggerakkan jarinya pun enggak bisa. Apalagi lebih dari itu, memberi kehidupan atau kematian, maslahat atau mudarat, penyakit ataupun mengangkat penyakit. Enggak, apalagi bagi orang lain. Untuk dirinya sendiri aja tidak bisa. Oleh karena itulah maka beribadah kepada semua makhluk yang lemah tadi adalah sebatil-batil kebatilan, sesesat-sesat kesesatan. Dan Allah Azza wa Jalla telah menegakkan dalil atau memberikan penjelasan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang beragam yang menunjukkan Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Tidak ada sembahan yang hak selain dia. Di antara hujah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Allah menerangkan tentang esanya dia, tunggalnya dia dalam hal kerububiahan yang tidak ada serikat pada dirinya. Makna kerububiahan Allah satu-satunya yang memiliki sifat rububiah adalah Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pemberi nikmat, mengatur seluruh alam ini. Tak ada yang menyaingi, menandingi, ataupun yang membantunya. Satu-satunya Allah. Bukankah para malaikat pembantu Allah? Bukan. Jangankan disebut pembantu Allah. Malaikat sendiri itu digerakkan, diberi kekuatan, diberi kemampuannya oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam banyak ayat. Allah satu-satunya yang mengatur alam, menghidupkan, mematikan, menciptakan, dan seterusnya. Menurunkan air hujan, menggemburkan tanah yang sudah mati, mengatur peredaran langit dan bumi, siang dan malam, matahari, bulan, dan bintang. Itu semuanya Allah. Allah esa dalam hal itu. Dalam surah Al-Hajj ayat 61-66 Allah menerangkan tentang sifat-sifat dirinya yang demikian. Kata Allah, "Dzalika bi'annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa annallaha sami'un basir." Yang demikian itu karena Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Yang ngatur pergantian siang dan malam adalah Allah. Ayat berikutnya, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Yang demikian itu disebabkan karena Allah lah satu-satunya sembahan yang hak, yang sebenarnya. Dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Dan Allah maha tinggi dan maha besar. Setelah Allah menerangkan kerububiahannya dan esa dalam hal kerububiahan Allah yang satu-satunya ngatur siang dan malam, diterangkan Allah lah kalau begitu yang berhak disembah satu-satunya. Sesembahan kepada selain Allah batil. Ayat berikutnya, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Tidakkah engkau lihat bahwa Allah lah yang menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi ini menjadi hijau. Bukan tanahnya yang jadi hijau, tanahnya mah tetap warna nate coklat atau apa ya, ada coklat, ada hitam. Tapi menjadi hijau itu karena banyak rerumputan, tumbuh-tumbuhan, tanaman, pepohonan gitu. Dan Allah maha latif dan maha khabir. Allah yang ngatur tuh turunnya hujan. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa innallaha lahul ghaniyul hamid. Milik Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan sungguhnya Allah itu maha ghani dan maha hamid. Sekalipun seluruh langit, bumi beserta isinya milik Allah, Allah enggak butuh semuanya itu. Kita kan banyak memiliki barangnya. Karena kita butuh barang itu. Butuh rumah. Kita punya rumah, butuh rumah. Kita punya kendaraan karena memang butuh. Kita punya perabotan karena butuh. Ada yang dibutuhkan tapi tidak ada. Beli. Kalau kita begitu tuh. Kalau Allah memiliki langit dan bumi dalam keadaan tidak butuh kepada langit dan bumi. Tidak ada manfaat sedikit pun bagi Allah. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani terhadap seluruh alam. Ghani itu artinya tidak butuh kepada alam ini, apapun alam, isi dari alam ini. Ayat berikutnya, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idznihi innallaha bin nasi la raufur rahim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah menundukkan bagi kalian semua yang ada di bumi ini? Allah tundukkan. Allah tundukkan juga perahu yang berlayar di lautan atas perintah Allah. Allah yang ngatur. Dan Allah juga menahan langit agar tidak jatuh ke bawah menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah Maha Rauf dan Maha Rahim kepada manusia. Wallazi ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum innal insana lakafur. Dan dialah Allah yang menghidupkan kalian dan mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan lagi kalian. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur. Ini semuanya tentang kerububiahan Allah. Allah yang mengatur pergantian siang dan malam. Allah juga yang mengatur turunnya hujan dari langit. Allah yang mengatur tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Milik Allah seluruh langit dan bumi, dan Allah pula yang mengatur. Allah tundukkan bumi, Allah tundukkan perahu dan berlayar di tengah lautan. Allah tahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi. Allah juga yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rizki, yang memberi nikmat, yang memberi madharat. Semuanya itu Allah yang ngatur. Itu yang disebut dengan kerububiahan Allah. Meyakini Allah satu-satunya pengatur alam jagat raya ini. Lihat surah Yunus 31 sampai 32. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Tanya oleh kamu kepada mereka, mereka orang-orang musyrik, para penyembah berhala, tanya tuh akalnya jalan enggak? Apa pertanyaannya? Siapa yang memberi rizki kalian dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, mengeluarkan kematian dari kehidupan? Siapa yang mengurus seluruh urusan? Tanyalah pertanyaan itu semua ajukan ke orang-orang musyrik. Pastilah mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka pun mengakui kerububihan Allah. Katakan olehmu, kenapa kamu tidak takut itu kepada Allah? Nah, setelah dijelaskan kerububihan Allah, baru menggiring mereka untuk mengakui keuluhiyahan Allah. Kalau Allah satu-satunya yang mengatur alam jagat raya, yang memberi rezeki, kenapa kamu tidak menyembah hanya kepada Allah tuh, gitu ya? Allah menyatakan, "Dzalikumullahu rabbukumul haqq." Itulah Allah Rabb kamu yang sebenarnya. "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada yang datang setelah kebenaran ini kecuali kesesatan. Kalau tidak begitu ya sesat. Kalau tidak menyembah Allah ya sesat. Fa'anna tusrafun. Kenapa kalian bisa dipalingkan? Ini hujjah atau dalil pertama Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang keesaan Dia dalam hal kerububiyahan. Kedua, Allah menyebut nama-nama yang baik bagi Dia, sifat-sifat yang tinggi bagi Dia, yang menunjukkan kesempurnaannya, kemuliaannya, dan keagungannya, dan juga menunjukkan bahwa Dialah yang berhak diibadati satu-satunya, sedangkan selain Allah tidak berhak. Contohnya apa? Contohnya ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Suka disebut ayat pengusir syaitan. Apa sebutan bagi ayat yang agung ini? Ayat kursi. Disebut ayat kursi karena di dalamnya adalah fadz kursi Allah Azza wa Jalla. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat, bukan ayat. Ayat kursi ini menjelaskan, menerangkan tauhid serta menguatkannya. Kalimat pertama dari ayat kursi ini sudah tauhid. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu dan al-qayyum. Allah lah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Lalu Allah menyebut lima nama Asmaul Husna dalam ayat kursi itu dan menyebut beberapa sifat-sifat yang agung lebih dari 20 sifat yang diterangkan di dalam ayat kursi. Ada Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dia maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dia tidak dikenangi tidur ataupun ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kalau kita, enggak bisa. Pasti kita tidur dan ngantuk. Kenapa? Karena lemahnya kita. Karena lemah kita ngantuk. Karena lemah kita tidur. Butuh recovery. Seluruh organ tubuh dalam kita ini kekuatannya terbatas. Beraktivitas sekian belas jam gitu. Setelah itu penat. Setelah itu butuh recovery, butuh pemilihan, butuh istirahat untuk memulihkan diri. Nah, kebutuhan tersebut di apa berupa sinyal ngantuk, lelah, penat di dalam tubuh kita. Kalau kita ngantuk, tubuh ini menuntut untuk istirahat dulu lah. Makanya obat ngantuk bukan kopi. Jangan dipaksa. Ya tidurkan. Dengan tidur, itu istirahat. Seluruh organ tubuh yang membutuhkan istirahat. Setelah istirahatnya cukup, bangun lagi, fresh lagi, seger lagi. Gitu tuh. Jangan dipaksa nyetir, ngantuk, terudah, dibelel-belel, disumpel sama korek api. Enggak. Minum permen kopi gitu ya. Saya enggak mau menyebut merek, dibayar henteu. Pokoknya mah jangan dipaksa. Berhenti dulu, tidur dulu. 5 menit, 10 menit. Bukan lama sebentarnya tidur, tapi apa? Kualitas tidur. Sebentar 5 menit tapi nyenyak banget. Itu begitu bangun teh, rancinges day ya tuh. Fresh day, seger lagi gitu ya. Itu kita tidur butuh, kita butuh. Ngantuk kita butuh. Allah mah enggak pernah, karena enggak punya kelemahan. Enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk, enggak pernah lelah, enggak pernah capek, enggak pernah bosan. Jangan sifati Allah dengan sifat capek. Allah nanti bosan atau Allah enggak, Allah bete melihat. Enggak, Allah enggak pernah bete. Wa ma massana min. Ini yang kedua. Dalil ketiga. Allah menerangkan beragam dan melubernya nikmat yang Allah berikan kepada makhluk tanpa pernah berhenti. Sekalipun makhluk itu makhluk yang paling durhaka. Fir'aun pada zamannya yang menyebut ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kurang kemah durhakanya. Dikasih nikmat enggak oleh Allah? Dikasih kekuasaan, dikasih harta yang melimpah, dikasih kesehatan, dikasih memiliki pasukan kuat dan banyak. Allah kasih tuh ke orang yang paling durhaka. Orang yang menghina Allah, Rasulnya, Al-Quran dan Islam serta zalim kepada kaum muslimin. Aduh, kurang gimana besarnya dosanya. Allah kasih enggak kenikmatan? Allah kasih. Allah kasih dunia, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, kekayaan, pengikut, pendukung yang banyak, dan seterusnya. Itu nikmat Allah. Dan semuanya itu yang memberi hanyalah Allah dan tidak ada yang lain. Dalam surah An-Nahl oleh para ulama, surah ini disebut dengan suratun ni'am. Surah ni'am itu artinya jama' dari nikmat. Artinya surat nikmat karena banyaknya nikmat yang Allah berikan, yang Allah terangkan dalam ayat itu kepada hamba-hambanya. Dan semuanya itu merupakan sebesar-besar tanda bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Karena dia, kenapa dia satu-satunya sesembahan yang layak disembah? Karena dia pula satu-satunya yang berikan seluruh nikmat ini kepada kita. Ayat atau surat tersebut ditutup oleh Allah dengan menyebut kata Allah kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tuslimun fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat Allah kepada kalian agar kalian ini pasrah. Maka apabila mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hai Muhammad hanyalah memberikan penjelasan yang gamblang, yang nyata. Mereka mengakui nikmat Allah tapi kemudian diingkari, dinisbatkan nikmat ini bukan kepada Allah tapi kepada dirinya. Oh, saya punya mencapai kekayaan, mencapai kekuasaan, pangkat, jabatan seperti ini, popularitas. Itu usaha gigih saya murni itu. Bukan pemberian Allah. Dia menisbatkan semua nikmat itu kepada dirinya sendiri. Sehingga si Karun begitu, si Karun itu. Saya memperoleh semua harta itu murni hasil skill saya loh. Bukan pemberian Allah Azza wa Jalla. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka itu kafir. Ini hujah yang ketiga. Allah menyebut satu-satunya pemberi nikmat yang sekian banyak itu hanyalah Allah. Hujah keempat. Allah pula satu-satunya yang melepaskan orang dari kesulitan, dari kesedihan, dari penyakit, dari musibah. Tak ada seorang pun yang mampu melakukan itu kecuali Allah. Memang yang memberi penyakit Allah dengan dua hikmah. Mungkin azab atas dosa-dosanya, mungkin ujian atas keimanannya. Itu selalu tuh. Kalau umpam orang itu durhaka, dosa, ya, kehidupannya itu hanya berkutat, berkecimpung dalam dosa dan maksiat, Allah azab dengan cara diberikan kesulitan, musibah, penyakit ataupun yang sejenisnya di dunia, belum di akhirat nanti. Tapi kalau umpam orang itu orang bertauhid, beriman, beribadah, beramal soleh, menjauhi dosa, tapi kasih musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih, dikasih penyakit, itu ujian atas keimanannya. Makanya musibah atau penderitaan bukan semata-mata karena dosa. Ya, banyak musibah karena dosa. Tapi ada juga bagi orang-orang mukmin musibah itu karena ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal belum diuji? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balan al-anbiya. Thumma salihun, thumma amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dini salalah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya para nabi. Bukan karena paling banyak dosa para nabi, tapi karena imannya, karena agamanya. Kemudian kedua orang-orang soleh. Kemudian orang-orang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujian yang Allah berikan kepadanya. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 62. Kata Allah, Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A'ilahun ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Siapa yang menijabah doa orang-orang yang ditimpa musibah ketika dia berdoa kepada Allah? Allah yang mengijabah doa itu. Siapa pula yang melepaskan kesulitan dari diri hamba-hambanya? Allah pula. Siapa pula yang menjadikan kalian sebagai penguasa khalifah di muka bumi? Allah semuanya. A'ilahun ma'allah, adakah ilah sesembahan lain selain Allah? Jadi kalau semua yang mengatur itu Allah, yang memberi musibah Allah, yang mencabut musibah Allah, yang menciptakan virus corona Allah, yang menyebarkannya juga Allah. Bagi orang mukmin ini ujian, bagi orang muslim ahli maksiat itu azab. Nanti yang bisa menghilangkannya lagi siapa? Allah pula. Makanya doanya kita berlindung kepada Allah dari corona, dari semua penyakit yang menular ataupun yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham was sayl asqam. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Termasuk informasi dari Allah tentang dirinya bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, yang memberi apapun pemberian, yang menahan pemberian, dan selain Allah tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk semuanya itu, baik untuk diri sendiri apalagi untuk orang lain. Lihat Az-Zumar ayat 38 afan. Az-Zumar 38 Allah menyatakan, Qul, afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan oleh Muhammad, apakah kalian melihat apa yang kalian sembah selain Allah? Patung-patung yang kalian sembah selain Allah, atau pohon, atau batu, atau roh-roh orang yang sudah mati kalian sembah. Coba lihat, apabila Allah menghendaki keburukan kepada diriku, apakah semua sembahan kamu itu bisa menghilangkan keburukan tersebut dari diriku? Atau kalau Allah ingin memberi rahmat kepadaku, apakah mereka sembahan-sembahanmu itu bisa menahan rahmatnya dari diriku? Enggak. Katakan oleh Muhasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Nah, poin terakhir adalah informasi dari Allah tentang hinanya dan lemahnya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, dan penjelasan bahwa mereka itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Allah berfirman, coba lihat dalam surah Al-Hajj ayat 7374. Ya ayuhan nas, duriba mathal, fastami'ulah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walaw ijtama'u lah wa in yaslubhu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-thalib wal matlub ma qadarullaha haqqo qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Kata Allah, hai manusia, telah diberikan gambaran, ilustrasi, perumpamaan kepada kalian. Coba perhatikan, coba lihat. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, berhala itu tidak mampu menciptakan sekalipun seekor lalat walaupun mereka berkumpul bersatu. Lalat itu binatang kecil apa besar? Kecil. Sekecil itu mereka gak bisa menciptakan. Bahkan seandainya ada sesuatu di tangan berhala yang kalian sembah, direbut oleh lalat itu mereka tidak bisa menyelamatkannya. Coba umpamanya ada patung lagi namprak begitu ya. Simpan kue bubuknya di sana, kecil. Kita kasih kepada dia sok. Huapkan lah, bisa gak huapkan? Disuapin ke mulutnya, enggak. Tatang lalat, celek. Entrep dina, itu kue. Entrep itu apa? Hinggap. Mencok. Kayak burung kakak tua. Mencok di kue itu. Direbut oleh lalat itu, dibawa pergi terbang. Apa sih patung itu bisa mempertahankan? Enggak, tidak bisa ngutekan curuk-curuk nacan. Menggerakkan telunjuknya sendiri pun tidak bisa. Apalagi mempertahankan kue yang direbut oleh siapa? Si lalat tadi. Coba yang selemah itu disembah. Enggak bisa mempertahankan haknya walaupun dari seekor lalat. Bagaimana yang seperti itu bisa disembah? Dha'fa at-thalib wal matlub, sungguh sangat lemah baik yang menyembahnya ataupun yang disembahnya. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan, padahal sungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Gagah. Ya, inilah penjelasan tentang Al-Haq dan Al-Mubin. Cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Syukuran Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab bagi para pendengar dan juga pemirsa yang akan berlangsung secara yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz. Kami tunggu telepon antum di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, mangga. Siap. Ustaz, saya mau tanya sesuai dengan temanya tadi, Al-Had dan Al-Mubin, yaitu pertemuan dengan Allah itu benar, firman Allah benar. Nah, itu terus ada menyembah sesembahan selain Allah batil. Nah, yang dikatakan orang musyrik yang menyembah selain Allah, itu kenapa dia mengerti bahwa dia semua ciptaan Allah, dia kok musyrik menyekutukan lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Pak Mulyono. Orang-orang musyrik penyembah berhala, mereka meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi nikmat, memberi madarat, mengatur alam. Makanya mereka pun menyembah Allah. Tapi selain itu mereka pun menyembah selain Allah. Kenapa? Jawabnya pertama, seluruh penyimpangan tidak akan lepas dari beberapa poin berikut ini. Pertama, kebodohan. Karena bodoh saja. Otaknya gak jalan, gak dipakai. Ada, jangankan begitu. Ada dua orang. Satu profesor, doktor, insinyur, pokoknya berilmu. Gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tentang apa? Tentang satu bidang, umpamanya teknologi lah. Atau kedokteran. Dia profesor, doktor, dokter juga. Spesialis tertentu. Kita ingin belajar kesehatan kepada seseorang. Satu lagi ada umpamanya mantri. Mantri belajar enggak kesehatan? Ya belajar, cuma tidak setinggi profesor, doktor, dokter tadi. Kita mau belajar kesehatan. Ternyata kita belajarnya ke mantri, bukan ke profesor tadi. Bagaimana penilaian kita kepada orang itu? Bodoh, kamu mau ingin belajar kesehatan, harusnya ke ahlinya tuh, bukan ke yang asal-asalan. Bayangkan sekarang perbandingannya bukan profesor dengan mantri, mantri agak mending punya ilmu tentang kesehatan, pernah belajar. Sekarang satu profesor, doktor, dokter juga umpamanya magister di bidang medis umpamanya, ada spesialisasinya. Ada satu lagi orang awam yang tidak ngerti kesehatan. Kita mau belajar kesehatan, belajarnya ke orang awam yang bodoh tentang kesehatan. Kalau yang profesor, doktor, dokter itu tadi kita tidak mau belajar ke dia. Apa namanya? Bodoh. Akalnya enggak jalan. Jadi pertama, seluruh penyimpangan apalagi kekufuran dan perbuatan syirik itu karena kebodohan. Akalnya enggak jalan kalau orang itu meyakini Allah satu-satu pencipta, pengatur alam, yang menghidupkan, mematikan, memberi, menolak, atau yang memberi madarat ataupun memberi maslahat, ya, itu satu-satunya hanya Allah. Kenapa nyembah ke yang lain yang enggak bisa apa-apa? Kan bodoh itu namanya, ya. Itu pertama. Kedua, ta'asub a'ma atau fanatik buta terhadap ajaran leluhur. Nenek moyangnya mengajarkan kita begitu. Udah, mau ngerti alasannya, mau tidak, gak peduli. Yang penting ini orang tua saya, nenek saya, kakek saya, buyut saya, ini tutungkusan, warisan dari leluhur, dari karuhun, kan gitu. Nah, ta'asub buta. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu, kalau dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka hanya berkata innama nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, kami hanya mengikuti ajaran leluhur. Katakan olehmu, apakah mereka akan mengikuti leluhur sekalipun leluhur itu, bodoh, enggak punya alasan, enggak punya hujah, enggak punya argumentasi yang bisa masuk akal? Enggak. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabi sir, apakah mereka mengikut juga sekalipun setan itu mengajak mereka ke dalam neraka syair dengan cara mengikuti agama nenek moyang? Ada enggak zaman kiwari yang seperti itu? Ada. Dikasih ayat, dikasih hadis, dikasih penjelasan para sahabat, para ulama. Enggak, ini mah sudah membudaya dari nenek moyang kita, jangan dihilangkan. Warisan leluhur kita. Kita durhaka kepada orang tua nanti kalau ditinggalkan. Durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal karena budaya. Takut. Durhaka kepada Allah enggak takut. Jadi fanatisme buta kepada agama nenek moyang leluhur dan yang sejenisnya. Itulah diantara beberapa penyebab dari penyimpangan tadi. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita mengangkat kembali penelpon yang sudah masuk. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang apakah benar Adam bersahadat di surga ketika menikahi Hawa dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sah bila perempuan saum di bulan Ramadan menyengaja tidak haid karena minum obat gitu yang penahan haid, itu puasanya apa sah atau tidak? Itu ya. Saja Ustaz. Syukron jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khaira wa fiki barakallahu. Wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati, Ibu Iis di Cililin. Yang pertama, benar enggak Adam bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Tidak benar. Hadis tentang hal tersebut tidak valid, tidak sahih tentang masalah itu, ya. Perkara ini perkara gaib yang menyangkut masalah akidah dan tidak boleh didasarkan kepada hadis yang palsu, termasuk juga hadis yang dhaif, apalagi sekedar apa? Sekedar rumor, hoax. Hoax itu dalam urusan dunia juga enggak boleh dipercaya. Apalagi mengatasnamakan syariat, maka tidak boleh. Kedua, bagaimana hukum mengkonsumsi obat penahan haid agar ibadahnya sempurna, baik Ramadan ataupun haji atau umroh? Umpamanya khawatir waktu mau umroh, mau haji, nanti di tengah-tengah ritual haji atau umroh haid, sehingga terhalang akhirnya mengkonsumsi obat penahan haid. Boleh apa tidak? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada para ulama, kepada para masyayikh, di antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan beberapa masyayikh lain. Semuanya pertanyaan sama, jawabannya juga sama. Intinya, dibolehkan bagi wanita memakan, mengkonsumsi, meminum pil penahan haid untuk menyempurnakan ibadah yang disyaratkan harus suci. Seperti mau umrah, mau haji atau Ramadan. Maksudnya suci dari haid, bukan suci dari hadas kecil besar yang seperti itu, bukan. Adapun saum Ramadan tapi kita punya hadas baik kecil ataupun besar, tidak membatalkan, tidak menghalangi saum, umpamanya dalam keadaan junub, habis baik habis mimpi ataupun habis melakukan hubungan suami istri, ketika sahur sebelum azan subuh, pas masuk azan subuh kita masih dalam keadaan junub, belum mandi, maka tidak apa-apa. Sah mandinya nanti setelah azan. Kalau mau sholat ya wajib mandi, tapi kalau mau umpamanya saum saja maka tidak wajib. Umpamanya ba'da subuh kita tidur, enggak bagus ya. Tapi umpamanya karena ngantuk, waktu tidur mimpi basah, bukan ngompol, mimpi melakukan hubungan suami istri, akhirnya dia junub. Batal enggak saumnya? Enggak batal. Teruskan. Nah, pas mau nanti mau sholat duhur, wajib mandi. Kalau mau sholat duhur mah wajib. Nah, jadi suci dari hadas kecil ataupun besar tidak menghalangi saum. Tapi suci dari haid dan nifas ini sesuatu yang disyaratkan. Seandainya di tengah saum haid atau nifas, maka batal saumnya. Walaupun hanya semenit sebelum adzan maghrib, jangan dihitung. Nah, sekarang agar tidak terhambat, saya tidak ingin qadha umpamanya. Makanya biar tidak haid memakan pil anti haid atau disuntik dengan obat anti haid. Boleh? Boleh. Cuma tidak afdol. Karena haid ini Allah yang ngatur, di luar wewenang kita, sudah. Biarkan apa adanya. Di dalamnya pasti ada kebaikan. Dan syariat telah memberi solusi. Ketika haid ya jangan saum. Tapi nanti ada qadha di waktu yang lain. Dan itu solusi yang pasti baik untuk semua orang. Demikian juga nifas, demikian juga haji dan umroh. Umpamanya ketika umroh pas mau umpamanya berangkat dari Madinah, umpamanya ke Madinah dulu nih, mau umroh hari tersebut ke Mekah, ngambil miqatnya di Muzdalifah. Ternyata haid. Maka tetap saja dia miqat tetap ihram di Muzdalifah. Biasa labbaik Allahumma labbaik dari Muzdalifah sampai ke Mekah. Nanti orang-orang umroh, dia mah jangan dulu umroh. Tunda dulu sampai haidnya selesai. Setelah haidnya selesai, mandi, baru dia umroh. Bisa sendirian, bisa didampingi oleh suaminya, oleh mahramnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi selama dia belum umroh, dia tetap masih dalam keadaan ihram. Tidak boleh potong kuku, potong rambut, pakai wangi-wangian. Sepertinya enggak boleh. Tetap berlaku larangan tersebut. Sampai nanti dia umroh, setelah tahalul, baru dia bebas dari ihram, baru bebas lagi. Kalau pertanyaannya bagaimana, kan di Mekah cuma 3 hari itu. Sedangkan haidnya 7 hari itu, gitu ya. Jadi belum beres haid sudah harus pulang. Syariat tetap memberi solusi. Para ulama menerangkan, silakan tetap melakukan umroh dalam keadaan haid tapi tidak sholat. Silakan tawaf. Setelah tawaf kan biasanya ada sholat di belakang makam Ibrahim. Itu jangan. Setelah tawaf, lalu silakan sa'i. Setelah sa'i, silakan tahalul beres. Dan se-ihram umrohnya sah tetap. Ya. Dan seterusnya. Solusi ada selalu. Bagi orang yang punya uzur yang tidak bisa dihindarkan. Jadi lebih utama untuk sudah tampil apa adanya tanpa mengkonsumsi obat. Maka apabila haid itu datang, syariat telah memberi solusi, ya, yang semuanya itu mudah untuk dilakukan, ya. Jadi pada intinya boleh mengkonsumsi obat, boleh, tapi itu tidak utama. Nah, seringkali niatnya menahan haid sebelum Ramadan, tapi karena satu dan lain hal, tapi justru selama Ramadan terus keluar setetes demi setetes. Jadi bingung dia. Ada yang begitu? Ada. Saya punya banyak pengalaman ketika umroh. Para wanita bertanya masalah ini, Ustaz, sebelum saya umroh, sebelum berangkat saya mengkonsumsi obat penahan haid. Agar apa? Agar lancar, tidak haid. Malah sejak mulai minum itu besoknya netes terus darah sedikit-sedikit. Gimana tuh Ustaz? Tuh kan jadi bingung, tambah bingung. Ya, jadi sebaiknya maka tampil saja apa adanya dan syariat sudah memberikan solusi. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali ke pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu dari Ibu Yati di Melonggrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, kalau kebiasaan setelah sholat wajib atau sunnah setelah zikir suka baca ayat kursi, apakah boleh? Syukran jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fik. Akal untuk sholat fardu betul, disunnahkan baca ayat kursi. Setelah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam dan seterusnya, lalu tasbih, tahmid, takbir 33 kali boleh, 25 kali boleh, 11 kali boleh, 10 kali boleh, lalu diakhiri dengan tahlil, kemudian baca surah ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Iya, dianjurkan, disunahkan membaca ayat kursi seusai sholat fardu. Dan berzikir sebagaimana zikir yang diajarkan. Adapun setelah sholat sunat, tidak ada syariat zikir tertentu. Baik sholat sunat rawatib qabla atau ba'da, sholat-sholat sunat tahajud umpamanya, maka tidak ada zikir tertentu. Tidak ada membaca ayat kursi tertentu secara dirutinkan. Adapun berdoa boleh, karena berdoa dianjurkan, mau berdoa sebelum berdoa apapun, melakukan amal soleh terlebih dahulu sebelum berdoa. Apapun bentuk amal soleh, baca Al-Quran, sholat 2 rakaat, termasuk infak atau sodakoh gitu ya, Lalu setelah itu berdoa, ya dianjurkan. Doanya dengan doa yang bebas. Adapun membiasakan diri selalu membaca ayat kursi seusai sholat sunat, maka tidak ada syariatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Agus Mulyana di Sindang Kerta. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh menyetel MP3 murotal sebelum hendak tidur? Hal ini sudah sejak lama saya lakukan karena sering kena ereup-ereup dan gelisah. Syukran jazakallahu khairan. Iya, afwan wa jazakallahu khair wa barakallahu fik. Enjang di Sindang Kerta. Agus. Agus di Sindang Kerta. Boleh enggak menyetel MP4 juga enggak apa-apa, YouTube, video, radio, TV, apa namanya yang isinya kajian atau murotal menjelang tidur sampai tidur terlelap. Ya bukan boleh tapi bagus. Dan itu insya Allah akan lebih cepat tidur, dibantu oleh setan. Karena setan lebih memilih, lebih baik orang itu ditidurkan segera daripada memperoleh pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi sebaliknya, kalau sebelum tidur kita baca novel, baca komik, lihat video tapi film atau cerita, itu bakal cenghar loh. Oleh setan dibantu itu. Dibantu untuk apa? Dibantu untuk cenghar. Dibantu untuk fresh, untuk tidak ngantuk sampai semalaman, biar dia semalam mungkin tidurnya nanti bangunnya kesiangan, subuhnya kesiangan dan seterusnya, ya. Tapi kalau mau melakukan kebaikan umpamanya sebelum tidur kita memurojaah semua hafalan dari surat yang kita hafal dibaca, itu lebih cepat ngantuk dan tidurnya. Tiba-tiba kita sudah enggak ingat kemudian tidur. Entah sudah sampai di mana ayat yang dibaca tadi. Demikian juga umpamanya dengan mendengarkan murattal, dengan mendengarkan kajian, ya. Ya ini kajian pengantar tidur. Di apa suka ada ustaz ini cocoknya kajiannya itu didengar menjelang tidur. Baru 5 menit baru hamdalah sudah tidur. Sampai akhirnya selesainya kajian tidak didengarkan. Enggak masalah. Ya. Jadi tidak masalah menyetel apapun, murotal ataupun kajian, atau umpah di TV menyetel live dari Masjidil Haram, kan ada ya adegan yang tawaf sekitar Masjidil Haram, dan ada murotalnya didengar sampai kita tidur, entah di tengah ayat, di penghujung ayat, di awal ayat kita tidurnya enggak masalah, ya. Boleh, wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Boleh. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Di sini masih kan? Ah sudah. Baik, yang terakhir ini dari Pak Dadang. Assalamualaikum. Saya lagi penyembuhan COVID, lagi isoman Ustaz. Doa apa agar saya cepat sembuh? Jazakallahu khair. Dadang mana? Dadang Soekarno. Sanesi. Pak Dadang, barakallahu fiik wa syafakallahu la ba'sa tahur insyaallah, ya. Hisbir sabran jamila. Iya, Pak Dadang semoga diberikan kesabaran, ketabahan, ketekunan, keuletan, dan diberikan hidayah selama sakit untuk banyak berzikir, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, banyak infak dan sodakah, ya. Gak bisa infak sodakah, gak bisa kemana-mana, bisa transfer aja. Ya, doa apa yang harus dibaca? Ya, banyak. Doa apapun. Terutama doa-doa untuk kesembuhan, boleh. Boleh ngeruqyah diri sendiri, boleh. Baca Al-Quran, mana ayat mana saja dengan niat meruqyah diri sendiri. Umpamanya tempelkan tangan kanan telapak tangan kita di sumber sakit, kemudian berdoa, ya. Dengan doa Allahumma rabban nasi adhibil bas isfi anta syafi la shifa ila shifauk shifa na yugadir saqama as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayashfiani 7 kali gitu, ya. Itu boleh. Boleh juga berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal zamsi al asqam yang tadi kita anukan apa namanya ajarkan. Terus boleh juga berallahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'ma wal ahwa wal adwa. Adwa ini penyakit. Penyakit-penyakit yang mungkar ya. Ah, kalau tau umpah tidak hafal ya doa-doanya dari hadis yang sahih dari ayat gitu ya, boleh dengan bahasa kita. Doa yang terbaik setelah yang tadi saya sebutkan, berwudu, kemudian sholat ya, kemudian di apa namanya diawali oleh infak dan sedekah, kemudian berdoa angkat kedua tangan gitu ya menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, khusyuk, ikhlas ya, mengakui dosa dan kesalahan terlebih dahulu, baru ungkapkan keinginan kita. Nah, bagus minta kepada keluarga atau kawan buku kumpulan doa. Selama isoman, nah, buka doa-doa kesabaran, doa-doa agar di apa namanya dikeluarkan dari kesulitan, doa ketika sakit, doa ketika menderita, doa agar musibah dicabut, hafalkan. Rata-rata orang menghafalkan doa sakit, doa kesembuhan, doa itu setelah kita sakit. Sebelum sakit mah enggak hafal, setelah sakit kita maksa-maksain diri berdoa sampai hafal. Kita stres, resah, gelisah karena ada masalah yang membuat kita ini depresi. Cari doa-doa anti depresi, baru hafal. Jadi untuk menghafalkan itu tuh harus nunggu ini dulu, ngalamin dulu rata-rata. Kalau tidak mengalamin mah tidak menghafalkan, ya. Nah, jadi itulah beberapa doa yang dianjurkan. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.